Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, pada hari ini kita berkumpul di Masjid Allah ini, di Masjid Jami' Kota Cimahi, untuk melakukan sebuah ibadah yang mulia, yaitu ibadah talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Islam. Tema pembahasan kita, sebagaimana sudah diketahui dan diumumkan, yaitu pembahasan seputar sebuah gerakan yang hari-hari ini banyak dibicarakan oleh kaum muslimin, yaitu tentang gerakan ISIS, atau dalam bahasa Arab disebut dengan gerakan Daesh. Daesh secara terjemah sama dengan ISIS, singkatan dari Ad-Daulah Al-Islamiyah Bil-Iraqi atau Fil-Iraqi Wasyam. Ad-Daulah Al-Islamiyah Fil-Iraq Wasyam, yaitu negara Islam di Irak dan Syam. Ini adalah nama awal dari gerakan tersebut. Namun berjalan waktu mereka merubah nama dari gerakannya menjadi gerakan Daulah Islamiyah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang gerakan ini sebenarnya bukanlah pembahasan yang baru. Pembahasan tentang ISIS sebenarnya adalah pembahasan yang sama tentang gerakan Al-Qaeda. Hanya saja yang berubah adalah cover depannya atau casing daripada gerakan ini. Kalau isi dan substansinya adalah sama, tidak ada perubahan. Para hadirin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa gerakan semisal ini bukan baru muncul di zaman kita. Di zaman kita ini hanyalah salah satu rangkaian panjang dari munculnya gerakan semisal ini yang telah muncul sejak abad pertama Islam. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh hakikat tentang gerakan ini. Apakah gerakan ini adalah gerakan yang dibenarkan dalam Islam, ataukah justru sebaliknya? Gerakan ini awal munculnya sesuai dengan nama awalnya, yaitu di negeri Irak dan di negeri Syam. Syam adalah nama sebuah teritorial di negeri Arab yang dahulu dikenal dengan Syam, sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. 4 negara ini masuk dalam bagian Asy-Syam. Namun dalam perjalanan waktu, penggunaan kalimat Syam lebih jarang digunakan karena sudah terbagi menjadi 4 negara tersebut. Gerakan ISIS ini lebih banyak terfokus di negeri Syria, di samping negeri Irak, karena Irak bukan bagian dari Syam. Nah, para hadirin yang saya muliakan, gerakan ini selalu mengedepankan seruan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah. Demikian slogan mereka. Mereka juga menyampaikan kepada pengikutnya dan umat secara umum keutamaan jihad dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang dipersiapkan dan diperuntukkan untuk mereka apabila mereka terbunuh, mati sebagai syahid dalam anggapan mereka dalam jihad yang mereka lakukan. Tentu berbicara tentang jihad, setiap muslim, setiap mukmin meyakini dan beriman bahwasanya al-jihad bagian daripada ibadah dalam agama Islam. Al-jihad bahkan disebutkan sebagai dzarwat sanamil Islam, puncak tertinggi amalan dalam Islam, sehingga setiap muslim wajib untuk mengimani adanya sebuah ibadah dalam Islam yang bernama al-jihadu fi sabilillah. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk mengingkari ibadah yang namanya al-jihad. Sebagaimana ada dalam Islam ibadah salat, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zakat, dan yang lainnya, termasuk pula dalam ibadah-ibadah syariat Islam ini adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah, membela agamanya, menegakkan syariatnya di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam gerakan ini, gerakan ISIS, tak berbeda jauh dari gerakan Al-Qaeda yang dahulu dipimpin oleh tokoh utamanya Usama bin Laden yang sudah mati beberapa tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Ayman al-Zawahiri, orang kedua dalam tubuh Al-Qaeda. Karena perselisihan internal dalam tubuh Al-Qaeda, muncullah beberapa problem yang antara lain lahirnya sebuah gerakan yang namanya ISIS. Sebagian orang mengatakan bahwa ISIS bagian daripada Al-Qaeda. Namun ternyata tokoh-tokoh besar Al-Qaeda mengingkari hal itu dan mengatakan bahwa ISIS bukan bagian daripada kami. Sehingga memang di sini sudah didapati adanya perselisihan internal antar mereka. ISIS melakukan gerakan utamanya di dua tempat tersebut, di negeri Irak dan di Syria. Ada beberapa hal yang penting diketahui oleh umat Islam terkait dengan gerakan yang semisal ini. Karena saya katakan semisal ini disebabkan kemarin bernama Al-Qaeda, sekarang muncul nama baru yaitu ISIS. Mungkin besok atau lusa akan muncul nama baru lagi. Namun pada kenyataannya hakikat gerakan-gerakan ini adalah sama. Sehingga jalan keluar serta cara-cara mengatasinya adalah sama. Tidak berbeda. Kalau tadi sempat saya sebutkan salah satu slogan mereka adalah Al-Jihad fi sabilillah. Ketahuilah bahwasanya Al-Jihad yang merupakan ibadah dalam Islam sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Wajib diamalkan dengan dua persyaratan penting. Yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan kelompok. Syarat pertama ini saja nampak dalam berbagai gerakan tadi, ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah atau JI, bahwa perjuangan mereka bukan karena Allah, bukan untuk menegakkan syariat Allah. Tidak lain adalah dengan tujuan-tujuan lain, ada yang tujuan politik, ada yang karena persaingan kelompok satu dengan yang lainnya. Sementara Al-Jihad, syarat utamanya dan pertama adalah ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya, qala ar-rajulu yuqatil hamiyatan war-rajulu yuqatil syaja'atan. Ada seorang wahai Rasul yang dia berperang karena fanatik kelompok, fanatik kabilah, yakni kepentingan selain Allah, yakni tidak ikhlas karena Allah, bukan untuk memperjuangkan agamanya, bukan untuk menegakkan syariatnya. Dan yang kedua, wahai Rasul, seseorang berjihad, berperang karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani atau memang hobinya berperang. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara dua jenis ini yang tergolong perjuangan atau jihad di jalan agama Allah yang ikhlas karena Allah? Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar agama Allah menjadi yang tertinggi, yang menang, maka itulah fi sabilillah. Praktek ternyata tidak demikian, sebagaimana insyaallah akan kita bahas biiznillahi ta'ala, bahwa ternyata gerakan Al-Qaeda, gerakan ISIS, JI dan yang semisalnya bukan dalam rangka menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid, bukan pula dalam rangka menegakkan syariat Allah. Persyaratan yang kedua, sebuah amalan ibadah diterima di sisi Allah sebagai amalan saleh, termasuk di dalamnya al-jihadu fi sabilillah, adalah al-mutaba'ah, mengikuti bimbingan, teladan, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan ibadah termasuk al-jihadu fi sabilillah, tidak mengikuti bimbingan Rasul, tidak mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihad tersebut mardudun alaihi, tidak diterima dan tertolak kepada pelakunya, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diangkat oleh Allah ke langit sebagai amalan soleh. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan termasuk jihad yang bukan dari contoh kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah, walaupun pelakunya meyakini bahwa itu adalah amalan soleh, walaupun pelakunya meyakini bahwa itu bagian daripada perjuangan Islam. Namun ketika jihad tersebut tidak dilakukan secara ilmiah, sesuai dengan bimbingan, teladan, perintah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihad itu tertolak kepada pelakunya. Sering disebutkan oleh para asatidah hafizahumullah bahwa setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah memiliki syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tata caranya, yang itu dibimbingkan dalam Islam, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, jihad juga memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Barang siapa yang berjihad tidak mempedulikan ketentuan dan syarat-syaratnya, maka itu bukan jihad. Barang siapa yang berperang tidak menjalani ketentuan-ketentuan Islam secara ilmiah, maka bukanlah peperangan itu tergolong perjuangan fisabilillah. Perhatikan baik-baik. Sering saya contohkan masalah ini dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang termudah adalah ibadah solat. Solat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Barang siapa yang melakukan solat tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka solat itu dinyatakan tidak sah. Barang siapa yang melakukan solat tidak melakukan rukun-rukun solat, maka solatnya itu batil, tidak sah, walaupun pelakunya ikhlas karena Allah. Ambil contoh, misalkan kita tadi melakukan solat duhur di masjid yang mulia ini. Di antara syarat solat adalah tibanya waktu. Barang siapa yang sholat sebelum tibanya waktu, maka sholat tersebut tidak sah, harus diulangi lagi, walaupun yang melakukannya ikhlas karena Allah. Di antara syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Barang siapa yang sholatnya menghadap ke timur di negeri ini, dalam keadaan dia sengaja dan tahu bahwa kiblat itu berada di arah barat, tapi dia tetap memaksakan diri menghadap ke timur, walaupun dia telah bersuci dan berwudu dengan baik, dia telah melakukan sholat tersebut di masjid dengan memakai baju yang rapi dan juga ikhlas karena Allah, tidak karena orang, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, maka sholat itu tidak sah dan tidak dinyatakan sebagai sholat. Begitu juga rukun-rukun. Sholat memiliki rukun. Barang siapa yang menegakkan sholat tanpa melakukan rukun-rukunnya, maka hakikatnya dia belum sholat. Suatu hari datang seorang sahabat ke masjid di saat Rasulullah ada di masjid bersama sahabatnya yang lainnya. Orang itu datang kemudian sholat. dengan gerakan yang cepat. Dengan kata lain, dia belum melakukan rukun di antara rukun-rukun sholat, yaitu at-tuma'nina. Selesai sholat, sahabat tadi datang kepada Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, sal fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal sudah sholat, tapi Rasul menyatakan kamu belum sholat. Kemudian orang itu mengulangi lagi sholatnya seperti sholatnya yang pertama, tidak berubah. Datang kedua kalinya kepada Rasul, kemudian Rasul menyatakan sal fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum melakukan sholat. Sampai tiga kali Rasul tetap menyatakan kamu belum sholat. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ana tidak mengerti, saya tidak mengerti tentang sholat kecuali yang sudah saya lakukan itu. Maka ajarkan kepadaku tata cara sholat. Maka Rasulullah mengajarkan tata cara sholat dengan rukun atau salah satu rukunnya yang bernama at-tuma'ninah. Mengerjakan rukun-rukun sholat sesuai dengan porsinya masing-masing. Padahal dia sudah mengucapkan takbiratul ihram. Ada sujud, ada ruku, ada i'tidal. Jumlah rekaatnya tepat. Sudah menghadap ke kiblat. Sudah tiba waktu. Tetapi ada satu rukun belum dia kerjakan, yaitu tuma'nina. Maka Rasulullah menyatakan, sholatmu batal, kamu belum sholat. Sama juga dengan jihad. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Maka barang siapa yang menjalani atau melakukan jihad fisabilillah, atau melakukan jihad tanpa mempedulikan syarat-syaratnya, di samping amalan jihadnya batil, tidak sah, berdosa pelakunya, juga dia dengan itu tidak menghormati syariat Islam. Sekali lagi saya ulangi, barang siapa yang melakukan jihad tanpa mempedulikan cara-cara ilmiah yang dituntunkan dalam syariat Islam, tanpa memenuhi dan melakukan syarat-syaratnya yang telah ditentukan, maka dia atau jihad yang dia lakukan adalah jihad yang batil. Dia berdosa, dan sekaligus dengan itu dia tidak menghargai syariat Islam. Dia tidak menghormati ibadah jihad. Dia tidak menghormati ibadah yang mulia ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Sekarang, apa itu syarat-syarat jihad? Ini wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Sehingga tidak semua seruan atau ajakan dan panggilan yang mengatasnamakan jihad dipenuhi berbondong-bondong oleh umat ini. Anda harus belajar sebagaimana Anda belajar tentang sholat. Kalau Rasulullah menyatakan sallu kama raaitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, berarti kita harus belajar tentang rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajiban sholat. Kita mesti belajar seperti Rasulullah mengajarkannya. Begitu juga Rasulullah menyatakan tentang haji, khudu anni manasikakum, khudu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji kalian dari tata cara manasikku. Demikian Rasulullah memerintahkan, sehingga seorang yang ingin berhaji, dia harus belajar. Wajib untuk belajar. Agar hajinya menjadi haji yang ilmiah. Sesuai dengan ketentuan ilmu. Sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dan ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga al-jihadu fi sabilillah. Di antara persyaratan jihad yang ini tidak dipenuhi oleh ISIS, tidak dipenuhi oleh Al-Qaeda dan yang lainnya. Pertama adalah terwujudnya kekuatan. Kekuatan fisik ataupun kekuatan non-fisik. Kekuatan fisik meliputi jumlah tentara, jumlah dan jenis persenjataan yang cukup, ya. Tidak harus sama dengan kekuatan lawan, tetapi setidaknya dalam perhitungan orang yang di bidangnya, yang ahlinya, dinilai sudah cukup untuk meladeni, melayani kekuatan kufar. Termasuk yang ketiga adalah kemampuan strategi tempur. Setidaknya tiga hal ini termasuk jenis kekuatan fisik yang wajib untuk dipenuhi. Dalilnya adalah salah satu ayat dalam surat Al-Anfal. Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian seoptimal mungkin. Berarti harus sungguh-sungguh, harus serius untuk mempersiapkan kekuatan. Persiapkan oleh kalian seoptimal mungkin kekuatan, baik kekuatan mengendarai kendaraan-kendaraan tempur berkudanya atau penggunaan alat-alat tempur, dan kekuatan fisik yang dengan itu musuh-musuh kalian, atau dengan itu kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah. Dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu, kalian mampu membuat gentar, membuat ciut nyali musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Pertanyaannya, persyaratan pertama ini sudah dipenuhi atau belum? Atau sebaliknya, justru orang-orang kafir bukannya takut, malah mentertawakan. Malah mereka mempermainkan kita. Ini satu masalah. Dan yang mampu menilai bukanlah orang-orang jahil. Bukanlah sembarang orang yang bisa menilai apakah kekuatan ini sudah terpenuhi atau belum. Tetapi orang-orang yang memang di bidangnya, ahlinya. Barakallahu fikum. Bukan sekadar bermodalkan semangat untuk bertempur. Tidak cukup. Bukan hanya bermodalkan pekikan takbir Allahu Akbar. Tidak. Tapi benar-benar diperhitungkan. Ini yang pertama. Kekuatan fisik yang pertama ini, saya katakan tadi, belum diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Dan kenyataan sebagai bukti. Nah, sejak zaman Al-Qaeda dahulu, bagaimana mereka bercokol di Afghanistan, menantang musuh-musuhnya, yang akhirnya musuh-musuh Allah, kaum kufar, Yahudi dan Nasara, mereka bersatu padu menyerang Afghanistan, mendatangkan pasukannya dari jauh dan berhasil memporak-porandakan Afghanistan. Di zaman Al-Qaeda. Justru keberadaan Al-Qaeda dan ISIS di zaman ini bukannya membuat takut musuh-musuh Allah, justru dijadikan sebagai kesempatan dan alasan untuk mereka mengirim pasukan besar-besaran ke negeri muslimin untuk menyerang kaum muslimin, untuk membunuhi umat Islam. perhatikan apa yang terjadi di beberapa tempat, termasuk di Irak sendiri. Tidaklah datang tentara kufar ke negeri Irak kecuali dengan alasan ingin membasmi teroris. Jadi teroris itu dan terorisme dijadikan sebagai kendaraan untuk membunuhi umat Islam. Sengaja dibentuk adanya kelompok-kelompok ini tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat apa yang terjadi di Palestina misalkan. Benar-benar muslimin dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan lemah. Hari demi hari, korban demi korban berjatuhan. Orang-orang tua, wanita, bayi-bayi dibunuh oleh kaum Yahudi. Masjid-masjid dihancurkan. Kita gak cukup hanya meratapi dan menangis. Kemudian membuat video atau menyebarkan video tentang Palestina. Coba itu lihat, saudara-saudara kita dibunuh. Wanita-wanita muslimah dibunuh dan dihinakan. Bukan itu yang dibutuhkan oleh umat. Tapi yang dibutuhkan adalah jawaban terhadap pertanyaan siapa yang menyebabkan itu. Tidak memiliki kekuatan. Dari sisi jumlah dan jenis senjata yang dipakai pun ditertawakan oleh Yahudi. Sering kita mendengar bagaimana kelompok-kelompok Islam menembakkan roket-roketnya ke daerah Yahudi. Ternyata roket itu bukanlah jenis roket yang mematikan. Bahkan sebagiannya diberitakan tidak meledak. Atau kalau tahu meledak, yang mati hanya 1, 2, 10 Yahudi. Namun besok atau lusa, sepekan berikutnya, Yahudi dengan kemampuan medianya menjerit-jerit. Seolah-olah terzalimi. Itu perhatikan, orang-orang Islam melanggar perjanjian damai. Mereka menembakkan roketnya kepada kami dan telah mati sekian orang dari kami. Besoknya mereka mengirim pesawat-pesawat tempur. Mereka kirim tank-tank tempur mereka yang dahsyat. Kalau tadi mati 10 Yahudi, besok di negeri muslimin di Palestina mati 100 orang muslim. 100 orang muslim. Belum lagi hancurnya sekolah-sekolah muslimin. Belum lagi hancurnya pasar-pasar muslimin. Belum lagi hancurnya masjid-masjid muslimin. 100 orang muslim dan muslimah ditukar dengan 10 Yahudi. Padahal 1 orang muslim lebih mulia dari dunia dan isinya. Darah seorang muslim dan muslimah lebih mulia dari dunia dan isinya. Apalagi hanya teritorial yang sekarang disebut, dinamakan dengan negara Israel tersebut. Ikhwani fiddin, berapa tahun sudah terjadi seperti ini? Ulama memberikan jalan keluar. Namun mereka tidak bisa berpikir dengan ilmiah. Ulama menasehati agar mereka berhijrah. Agar mereka meninggalkan negeri Palestina, berhijrah ke beberapa daerah di sekitarnya. Karena dalam kondisi lemah. Mereka mengatakan fatwa ini adalah fatwa yang mendukung kepentingan Yahudi. Subhanallah. Bumi Palestina yang kami cinta. Bumi Palestina yang mulia. Diperintahkan kita untuk meninggalkannya? Pertanyaannya, secara ilmiah, secara dalil Quran dan Sunnah, mana yang lebih mulia? Makkah al-Mukarramah, negeri Mekah, ataukah negeri Palestina? Saya yakin setiap muslim bisa menjawab. Mana yang lebih mulia? Makkah yang di sana ada Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah. Di sana dimulainya dakwah tauhid oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jawabannya tentu Makkah, jauh-jauh lebih mulia. Bersama itu, ketika Rasulullah dan para sahabatnya tidak mampu menghadapi kekejaman rezim Quraisy, apa yang terjadi? Diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Lu apakah kita akan menyerahkan bumi Palestina kepada Yahudi? Apakah Anda juga akan mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya menyerahkan bumi Mekah kepada kaum musyrikin Quraisy? Jawabannya tidak. Tetapi Islam agama yang ilmiah. Islam bukan agama yang emosional. Islam agama yang selalu menimbang antara maslahat dan mafsadah, antara efek negatif dan efek positif yang akan menimpa dan mengancam umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini dari satu bentuk kekuatan fisik yang dipersyaratkan. Bukti menunjukkan bahwa mereka lemah. Contoh yang atau bukti berikutnya yang menunjukkan Al-Qaeda dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok ini adalah lemah adalah mereka ternyata dikejar-kejar oleh Amerika. Sembunyi di gua-gua. Lari ke sana kemari. Menyamar. Sebagian orang-orang Al-Qaeda dan ISIS terpaksa harus melepaskan atribut-atribut sunnah. Yang tadinya berjenggot, dipotong jenggotnya. Dengan alasan darurat. Sembunyi sana, sembunyi situ. Yang istrinya tadi menutup aurat dengan baik bercadar, diperintahkan untuk dibuka cadarnya. Dikejar kesana kemari, lari kesana kemari. Bukan demikian mujahidin. Mujahidin tidak penakut. Mujahidin itu pemberani. Tidak sembunyi-sembunyi. Kondisi kalian yang seperti ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Usama bin Laden sembunyi kesana kemari, masuk gua sini gua sana, sampai akhirnya ditangkap dan, atau ditembak dan dibunuh. Dibunuhnya di mana? Apakah di Washington? Atau dibunuhnya di New York? Dibunuhnya di negeri muslimin. Orang-orang kafir berhasil masuk ke negeri muslimin. Ini salah satu dari berbagai bukti bahwa mereka dalam posisi yang sangat lemah. Berikutnya, di antara syarat jihad atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam jihad adalah satunya tongkat komando. Tongkat komando jihad itu harus satu. Enggak boleh berbilang. Tongkat komando yang akan memerintahkan kapan berperang, kapan tidak. Kapan menyerang, kapan bertahan. Mau menyerang dengan sistem penyerangan seperti apa? Semua itu dengan satu komando. Tidak boleh berbilang. Karena ketika komando itu berbilang, berjumlah lebih dari satu, maka itu adalah tanda kelemahan dan terbukti. Sekarang ini, katakan ISIS mengajak kaum muslimin berjihad di Irak dan di Syria. Katakan misalkan yang akan diperangi memang benar-benar orang-orang kafir. Tapi pertanyaannya, kita mau berangkat ke Syria atau ke Irak ikut kelompok yang mana? Karena di Syria ada yang namanya Al-Jaisul Hur, tentara kebebasan. Ini kelompok. Ada pemimpinnya, ada panglimanya, punya kebijakan-kebijakan tempur sendiri. Di sana ada Jabhatun Nusrah, front pembelaan. ada pemimpinnya, punya sistem komando sendiri, punya baiat sendiri. Di sana ada yang namanya Daesh atau ISIS. Ada pemimpinnya, ada amirnya, ada sistem komando sendiri. Mau ikut yang mana? Masing-masingnya bergerak sendiri-sendiri. Masing-masingnya menganggap kelompoknya yang lain itu adalah sesat, menyimpang. Bahkan kelompok ISIS menganggap kelompok Jabhatun Nusrah atau Front Pembelaan sebagai kelompok yang kafir, yang wajib untuk diperangi, wajib untuk dibunuh. Begitu juga kelompok Jabhatun Nusrah menganggap orang-orang ISIS pengikut Abu Bakar Baghdadi sebagai orang-orang kafir yang wajib diperangi dan dibunuh. Lalu kita mau berjihad melawan siapa dan ikut komando yang mana? Ini sebagai salah satu bukti kelemahan yang ada pada kaum muslimin. Begitu juga di Palestina. Ada Hamas, ada kelompok Fatah, ada Jihad Islami, ada Hizbullah, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Mereka tidak satu komando dalam keadaan jumlah senjata sedikit, jumlah pasukan sedikit, sementara kaum kufar didukung oleh sekutu-sekutunya. Memiliki media yang lebih kuat, lebih luas, memiliki biaya yang lebih besar. Sementara muslimin tercerai berai dalam berbagai kelompok. Besok atau hari ini kelompok Jihad Islami dikomandokan untuk melepaskan sebuah roket ke Tel Aviv. Kelompok yang lain sedang latihan. Kelompok yang lain sedang istirahat. Kelompok yang lain bahkan mengecam, kenapa Jihad Islami kok melepaskan roketnya? Satu sama lain saling menyalahkan. Ini bukan jihad. Ini adalah gerakan-gerakan juhala, orang-orang jahil yang justru merugikan kaum muslimin. Lebih parahnya, kelompok-kelompok tadi yang mayoritasnya adalah orang-orang muda. Setelah melakukan penembakan, setelah melepas roketnya, mereka melarikan diri ke gunung-gunung. Sementara yang ada di kampung, yang ada di kota, orang-orang tua, ibu-ibu muslimah, anak-anak kecil, bayi-bayi, mereka gak mampu lari ke gunung-gunung. Mereka tidak mampu lari ke padang pasir. Merekalah yang harus menerima balasan Yahudi, gempuran Yahudi, sebagai akibat dari perbuatan kelompok-kelompok tersebut. Kemudian kelompok-kelompok tadi membuat video yang disebarkan secara internasional. Perhatikan wahai saudara-saudara kita kaum muslimin, di masjid-masjid dibuka donasi, distelkan video-video Palestina. Ini perhatikan, muslimah-muslimah, ibu-ibu muslimah dibunuh, dihinakan. Ini perhatikan, bayi-bayi muslimin dipotong lehernya dan seterusnya. Wahai saudara-saudaraku, bukan demikian Islam. Sesungguhnya Anda menjual darah-darah muslimin. Anda yang mengakibatkan atau menyebabkan terbunuhnya mereka, terzoliminya mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tercerai-berainya mereka dalam berbagai kelompok ini sebagai salah satu bukti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Dengan itu jihad tidak boleh dilakukan. Barang siapa yang memaksakan diri melakukan amalan dalam keadaan tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan ketentuannya, maka amalan itu batil, pelakunya berdosa, dan dengan itu disengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak, dia telah melecehkan syariat Islam. Karena seorang muslim yang menghormati Islam, menghargai Al-Quran, menghargai Rasulullah, dia pasti akan melaksanakan setiap ibadah secara ilmiah terhormat. Kemudian ini berbicara tentang kekuatan fisik. Terbukti di lapangan bahwa belum memenuhi persyaratan. Yang berikutnya, bahwa jihad itu dilakukan menghadap atau melawan orang-orang kafir. Sekali lagi, jihad ditegakkan untuk menghadapi orang-orang kafir, bukan menghadapi muslimin, bukan memerangi umat Islam, bukan membunuhi kaum muslimin. Sekarang apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi di Syria? Apa bahkan yang terjadi di Palestina ketika kelompok Fatah dengan Hamas mengeluarkan senjata-senjata beratnya, dan senjata berat tersebut dihadapkan antar sesama kaum muslimin. Terbunuh dari kelompok Hamas jumlah yang sangat besar. Terbunuh pula dari kelompok Fatah dengan jumlah yang cukup besar. Apakah itu jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaysin aw sariyatin awsahu fi khasatihi bitaqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira wa qala ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah. Dahulu Rasulullah, kata sahabat Buraidah, ketika mengangkat menunjuk seorang amir pimpinan perang untuk memimpin sebuah pasukan tempur, maka Rasulullah memberikan wasiat kepada panglima perang, kepada pimpinan tempur, dengan beberapa nasihat, mengingatkannya dengan takwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian menasehati pasukan yang lainnya dengan berbagai nasihat yang baik. Kemudian Rasulullah mengucapkan kepada pasukan tersebut, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, bersandar kepada Allah, di jalan agama Allah, bukan di jalan politik, bukan di jalan asabiyah kelompok. Kemudian Rasulullah melanjutkan, khatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur, yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diperangi adalah kaum kuffar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan yang diperangi adalah muslimin. Apa yang terjadi sekarang di Irak? ISIS membunuhi orang-orang Jabhatun Nusrah. Orang-orang Jabhatun Nusrah membunuh orang-orang Daesh. Orang Jabhatun Nusrah membunuh Jaisul Hur. Orang-orang dari kelompok Jaisul Hur membunuh orang-orang Daesh. Demikian silih berganti. Apakah itu jihad fisabilillah? Kemudian kita berangkat meninggalkan negeri kita, bergabung dengan mereka. Sungguh mereka adalah kelompok orang-orang jahat, orang-orang yang menyimpang, yang menjual Islam dan mengorbankan kaum muslimin sebagai akibat dari kebodohan dan kejahatan mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini satu permasalahan juga dalam jihad. Yang berikutnya, kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja saya sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah. Sebelum saya lanjutkan, sudah tersebar di masyarakat melalui berbagai media bagaimana bentuk-bentuk pembunuhan yang terjadi di sana. Pembunuhan dilakukan secara sadis, tidak berperi kemanusiaan. Dibelah perutnya, dicongkel matanya, dipecah kepalanya, dipotong kakinya, dan seterusnya dari hal-hal yang na'udzubillah sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Tidak peduli siapa yang dibunuh, yang penting barang siapa yang tidak berbaiat kepada pimpinannya, kepada panglimanya, baik itu panglima Daesh, panglima ISIS, ataupun tidak berbaiat kepada panglima Jabhatun Nusrah, maka berhak untuk dibunuh secara sadis. Baik itu orang yang masih muda maupun orang yang sudah tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek, wanita, bayi-bayi, dibunuh dengan pembunuhan yang sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Demikian Islam mengajarkan, demikian agama kita, demikiankah jihad fisabilillah? Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sama, lanjutan dari yang sudah kita dengar tadi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qatilu man kafara billah wala taghullu wala tamthulu wala taghduru wala taqtulu walidan. Berperanglah kalian di jalan agama Allah, memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dari kalangan kufar, dan jangan kalian melakukan al-muthla, yaitu mutilasi, mencincang tubuh orang yang dibunuh. Itu namanya al-muthla. Yakni apa tadi? Mutilasi. Sudah mati dipotong lehernya, diangkat kepalanya, ya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dibelah perutnya. Ini dilarang oleh Nabi sebagaimana dalam wasiat beliau untuk pasukan tempur yang beliau kirim ke medan tempur. Daesh atau ISIS tidak peduli itu. Begitu juga kelompok Front Pembelaan atau Jabhatun Nusrah, tidak peduli. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar al-Baghdadi dan kelompoknya dan yang bersamanya adalah orang-orang jahil yang ingin memuaskan hawa nafsunya dengan kebodohannya. Tidak mengerti Islam. Hukum perang aja dia tidak mengerti, bagaimana ingin menegakkan negara Islam. Perang itu salah satu ibadah, satu saja hukum Islam, namanya jihad fisabilillah. Ada aturan-aturannya. Abu Bakar al-Baghdadi dan pasukannya ataupun Jabhatun Nusrah tidak mengerti hukum ini. Kalau dikatakan, oh mereka sudah mengerti, mereka sudah belajar, ya, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Bagaimana mau menegakkan sebuah negara yang mereka namakan dengan negara Islam, yang di situ banyak permasalahan, banyak bentuk ibadah, banyak aturan dan hukum-hukum. Mungkinkah mereka akan menegakkan sebuah negara, negara Islam? Jawabannya tidak mungkin. Negara Islam berdiri di tangan orang-orang jahat semisal mereka, orang-orang jahil, ISIS atau Daesh, Jabhatun Nusrah dan yang lainnya, bukanlah pasukan yang menebarkan rahmah, bukanlah pasukan yang menebarkan kasih sayang dan keharuman nama jihad fisabilillah, bukanlah pasukan yang menebarkan keindahan Islam, tetapi mereka adalah pasukan yang menebarkan horor di tengah-tengah umat. Sengaja difoto, sengaja di video proses pembunuhannya. Ya subhanallah. Saya yakin seorang muslim yang masih punya hati nurani keislaman melihat yang seperti itu dapat menilai bahwa ini adalah dusta, bahwa ini adalah batil. Ini berdusta atas nama Islam. Ini adalah kejahatan. Dan sekaligus kita mengatakan kepada kaum kuffar, wahai Yahudi dan Nasara, serta kaum kuffar yang lainnya, jangan kalian menilai Islam melalui gambaran yang kalian lihat pada kaum teroris tersebut, melalui praktek yang dilakukan oleh Daesh, ISIS dan yang lainnya. Islam indah, Islam agama yang penuh rahmah, Islam agama yang ilmiah dalam semua hukumnya, Islam agama yang ilmiah dalam semua ibadahnya. Islam bukan agama yang brutal seperti yang kalian saksikan pada kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok bid'ah tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari satu hukum saja atau dari satu hadis ini, kita menyaksikan kebodohan mereka. Rasulullah melanjutkan, wala taktulu walidan, dan jangan kalian wahai tentaraku, wahai pasukan tempurku, jangan kalian membunuh anak kecil. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi? Bayi-bayi dipotong kepalanya dan dipertontonkan. Ya subhanallah. Syariat Islam mereka hinakan. Bagaimana akan mendirikan negara Islam? Nah, dan ketahui yang dibunuh oleh mereka adalah muslimin dan muslimah. Muslimin dan muslimah. Islam setidaknya rugi 2 atau 3 kali dalam hal ini. Yang pertama, dibunuhnya umat Islam oleh kelompok-kelompok ini, sebuah kerugian besar, sebuah malapetaka yang sangat besar terhadap muslimin. Ketika mereka hidup di negerinya, di kampungnya, di tanah airnya, dalam keadaan penuh ketakutan, dalam keadaan takut dan takut, tidak merasakan adanya keamanan. Musibah besar gara-gara kelompok-kelompok ini tadi. Mereka hidup di sebuah kampung, mendengar desingan peluru antara kelompok Daesh dengan kelompok Jabhatun Nusrah, mendengar dentuman tank-tank mereka di kampung mereka. Ya subhanallah. Bagaimana perasaan antum ketika kita berada di masjid ini, dentuman tank, bom dan yang lainnya ada di sebelah kita? Bukan kita berhadapan dengan Yahudi dan Nasara, muslim sesama muslim. Kemudian kita mendengar Pak Fulan dan Bu Fulan telah dibunuh dan dipotong lehernya oleh kelompok yang itu. Apa perasaan kita yang ada di masjid ini? Jangan-jangan sebentar lagi istri kita di rumah, ibu kita di rumah akan dipotong lehernya. Benar-benar mereka menebarkan rasa takut di tengah-tengah muslimin, menciptakan suasana yang penuh horor, kesadisan dan kebengisan. Ini kerugian pertama, nyawa muslimin. Kerugian kedua, hilangnya rasa aman pada kaum muslimin. Rasa aman itu mahal. Dengan rasa aman, seorang bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Dengan rasa aman, kita bisa hidup, menjalani kehidupan sebagai layaknya manusia dengan nyaman pula. Yang ketiga, masuknya kaum kufar, tentara-tentara kafir Yahudi dan Nasara ke negeri-negeri muslimin dengan alasan di negeri sana ada teroris yang harus kita basmi, yang harus kita berantas, yang harus kita habisin. Kaum teroris itu jahat. Demikian kaum kafir dengan segala medianya. Mereka datang mengirim tentaranya. Ya, memang benar. Secara zahir memerangi kaum teroris. Tetapi kesempatan besar ini dan peluang emas ini mereka gunakan juga untuk menghancurkan kaum muslimin. Sambil menyelam makan ikan, bukan lagi minum air. Nah, itu yang mereka lakukan dengan slogan anti-terorisme. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah ISIS, Front Pembelaan Jabhatun Nusrah, dan yang lainnya. Mereka penyebabnya. Al-Qaeda juga demikian. JI, Jamaah Islamiyah, sama juga. Kerugian yang keempat, momen ini, kesempatan ini digunakan oleh Yahudi dan Nasara untuk menjelekkan image, menjelekkan gambaran tentang Islam. Itulah Islam. Sehingga mereka di negeri kufar, di Amerika dan di Eropa berusaha. Kalian ingin masuk Islam? Itu Islam. Pembunuh, penjahat, teroris. Agama yang tidak memiliki kasih sayang. Agama yang selalu perang dan perang. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kerugian demi kerugian bertubi-tubi menimpa umat Islam gara-gara perbuatan mereka. Dan pada kenyataannya, mereka bukan memerangi kaum kufar. Mereka memerangi kaum muslimin. Setelah sekelumit kita mengetahui gambaran tentang jihad fisabilillah, dan bahwasannya apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini tadi, ISIS dan yang semisalnya, bukanlah jihad fisabilillah. Berikutnya, kenapa sampai muncul gerakan-gerakan semisal ini? Kenapa sampai bertumbuh subur gerakan semisal ini di tengah-tengah muslimin? Dan yang berikutnya, apa slogan-slogan mereka yang lainnya? Ketahuilah bahwa gerakan ISIS tidak berbeda dengan Al-Qaeda. Munculnya ISIS tidak lain dikarenakan perselisihan-perselisihan internal dalam tubuh mereka. Sehingga mereka mengecam juga, Al-Qaeda mengecam ISIS, bahwa imarah atau kepemimpinan ala ISIS adalah imarah yang batil, tidak sah, tidak boleh berbaiat kepada ISIS dengan pemimpinnya yang disebutkan itu. Nah, begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya menyatakan bahwa ISIS adalah gerakan yang salah, yang batil. Al-Qaeda mengatakan demikian, JI juga demikian. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga demikian. Sebahagian mereka dengan tegas menyatakan bahwa ISIS adalah kelompok yang batil. Begitu juga Hizbut Tahrir mengatakan ini adalah kelompok yang batil. Mari kita telaah. Ternyata munculnya kelompok-kelompok seperti ini bermula dari sebuah akidah, yaitu akidah atau keyakinan bahwa negara-negara muslimin yang ada sekarang di muka bumi secara menyeluruh adalah negara-negara kafir. Sekali lagi, keyakinan ini menyatukan semua kelompok tersebut. Keyakinan ini adalah sama pada masing-masing kelompok tadi. Jabhatun Nusrah juga meyakini bahwa seluruh pemerintahan di muka bumi, Indonesia, Yaman, Pakistan, Malaysia, Saudi Arabia, Yordania, semuanya adalah negara kafir. Pemerintahnya adalah pemerintah kafir. Pegawai-pegawainya, pegawai negerinya, sipil maupun militer adalah kafir. Sama. Barakallahu fikum. Ini yang menyatukan Al-Qaeda, ISIS, JI, Jabhatun Nusrah, dan yang semisalnya. Kenapa kafir? Karena mereka meyakini bahwa negara-negara ini bukanlah negara yang berhukum dengan hukum Allah. Dalam pandangan mereka, bahwa berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir. Sehingga kalau kafir, wajib diperangi, wajib dibunuh, halal hartanya. Hartanya sebagai ghanimah. Hartanya sebagai ghanimah atau faid. Akidah ini bukanlah akidah atau keyakinan yang baru muncul pada abad ke-20 atau abad ke-15 Hijriah ini. Bukan yang baru muncul pada abad ke-21 ataupun abad ke-15 Hijriah. Tidak. Ini sudah muncul sejak abad pertama. Yaitu yang dimotori dan digerakkan oleh kaum Khawarij. Sebenarnya, kaum teroris yang sekarang sering disebut dengan teroris, itu sebenarnya nama syar'inya adalah Khawarij. Nama syar'inya adalah Khawarij. Cuma di zaman ini, karena orang sudah semakin jauh dari istilah-istilah fikih, istilah-istilah Islam, mereka lebih menggunakan istilah-istilah lain, yaitu teroris, irhabiyun. Istilah yang lebih tepat adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij sejak awal munculnya dalam bentuk kekuatan bersenjata di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah yang keempat, telah memvonis Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya pada waktu itu sebagai kaum kafir. Kenapa kaum kafir? Kenapa difonis sebagai kufar? Dan akhirnya mereka mengangkat senjata dan memerangi khalifah, memerangi pemerintah, dan diyakini itu sebagai jihad. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan pemerintahannya sudah berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, akhirnya mereka meneriakkan slogan utamanya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Demikian kaum Khawarij mengatakan dan membacakan ayat ini, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir, kaum kufar. Ini yang mereka bacakan. Ayat yang dibaca oleh kaum Khawarij teroris ini adalah ayat Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah. Maka dari itu, ketika Khalifah Ali mendengar ucapan mereka, yel-yel yang mereka teriakkan ayat ini? Khalifah Ali menjawab, kalimatu haqqin urida bil batil. Ini adalah ucapan yang benar, bahwa memang harus berhukum dengan hukum Allah, tetapi mereka menghendaki, menginginkan kebatilan di balik slogan ini, di balik ucapan ini. Ucapannya benar, kita pun mengatakan demikian di zaman ini, bahwa berhukum kepada hukum Allah adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan berhukum kepada selain hukum Allah, kepada hukum Allah, dan berhukum kepada selain hukum Allah, sudah berbuat sebuah dosa yang sangat besar. Berbuat dosa yang sangat besar. Namun, pembedaan atau pembeda yang membedakan antara ahli sunnah dengan kaum khawarij dalam memahami dan menerapkan ayat ini adalah, khawarij memahami dan menerapkan ayat ini secara mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada rincian. Semua pihak yang berhukum dengan selain hukum Allah, secara otomatis dia menjadi kafir. Berhukum dengan hukum buatan Amerika, berhukum dengan hukum buatan Belanda, berhukum dengan hukum buatan Cina dan yang lainnya, dan meninggalkan hukum syariat Islam, dalam pandangan kaum khawarij adalah kafir secara mutlak tanpa dirinci. Oleh karena itu, mereka menentang Khalifah Ali. Berbeda dengan para sahabat Rasul. Mereka orang yang paling faham tentang ayat ini. Mereka orang yang paling berilmu tentang ayat ini. Mereka orang yang paling faqih, paling mengerti bagaimana ayat ini diamalkan dan diterapkan. Mereka, para sahabat, tidak serta-merta memvonis orang yang berhukum dengan selain hukum Allah sebagai kafir. Mereka sepakat bahwasanya barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia telah berbuat sebuah dosa besar. Tapi apakah langsung divonis sebagai kafir, halal darahnya, boleh dibunuh, halal hartanya untuk diambil? Jawabannya tidak demikian. Para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka dengan benar dan tepat hingga hari ini dari kalangan ulama, mereka merinci permasalahan ini. Kapan divonis kafir? Kapan divonis sebagai fasik? Kapan divonis sebagai zalim? Karena ayat tersebut dalam surat Al-Ma'idah tidak hanya satu. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat lainnya Allah mengatakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang yang fasik. Kalau tadi kafir, sekarang fasik. Pada ayat yang berikut, ayat yang lainnya disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi, dalam tiga ayat ini dibedakan. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir, sementara di kesempatan lain disebut sebagai zalim, dalam kesempatan lain disebut sebagai fasik. Ini menunjukkan ada isyarat bahwa tidak secara otomatis seorang yang berhukum kepada selain hukum Allah serta-merta menjadi kafir. Halal darahnya, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Tidak. Berbeda dengan kaum khawarij yang menyelisih para sahabat, menyelisih para ulama, sombong terhadap ulama, merasa dirinya yang paling mampu memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa merujuk kepada ulama umat, akhirnya jatuh pada kesesatan yang membahayakan. Para hadirin yang saya muliakan, bermula dari keyakinan ini, mereka memvonis negara-negara muslimin adalah negara kafir. Indonesia negara kafir. Saudi Arabia kafir. Pakistan kafir. Malaysia kafir. Sehingga lanjutannya, karena kafir boleh dilakukan jihad di sana. Karena belum punya senjata yang cukup, maka darurat boleh dilakukan jihad dengan cara bom bunuh diri. Barakallahu fikum. Setelah meledakkan, yang mati jadi mayat, yang masih hidup dari para pembuat bomnya, yang merakitnya, yang menyediakan dananya, sembunyi. Ketakutan. Sembunyi ke sana kemari. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, ini sebagai salah satu bukti bahwa mereka adalah dalam kondisi sangat lemah, dan jihad tidak boleh dilakukan pada kondisi seperti itu. Ingatkah kita peristiwa Mekah? Ketika Rasulullah memulai dakwah di Mekah selama 13 tahun, lebih lama dibandingkan di Madinah. Dakwah di Mekah lebih lama dibandingkan di Madinah. Namun bersama itu, ketika kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy menindas para sahabat, memukul mereka, menganiaya mereka, membunuh sebagian mereka, apakah kemudian Rasulullah memaksakan diri untuk melawan? Apakah Nabi Muhammad pimpinan para pemberani? Nabi Muhammad pimpinan para mujahidin? Enggak ada manusia yang memiliki keberanian sama apalagi lebih dengan keberanian Rasulullah. Bersama Nabi ada orang-orang besar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang lainnya. Pemberani-pemberani, para pahlawan. Mereka dikenal sebagai pemberani sejak sebelum Islam datang. Umar bin Khattab sudah disegani dan ditakuti oleh Quraisy sebelum Islam datang. Bersama itu, Nabi Muhammad dan para sahabat menyadari bahwa mereka enggak memiliki kekuatan untuk meladeni kekuatan kaum musyrikin Quraisy. Belum Yahudi, belum Romawi, baru musyrikin Quraisy di Mekah. Rasulullah enggak mampu menghadapi mereka. Para pemberani dan para pahlawan tadi dengan terpaksa menjalankan perintah hijrah, meninggalkan Mekah, keluar meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan tanah air Ka'bah. Bukan sembarang tanah air itu. Tanah air yang mulia. Tanah air termulia di muka bumi. Ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah ke negeri Madinah. Para hadirin yang saya muliakan, ketika mereka, kaum teroris Khawarij ini, memvonis negara-negara muslimin, pemerintah-pemerintah muslimin sebagai negara-negara kafir, di situ mereka mengatakan saatnya ditegakkan jihad fisabilillah. Maka terjadilah pembunuhan-pembunuhan, pengeboman-pengeboman, pencurian atau perampokan atas nama jihad. Bahwasanya harta yang ada ini halal dan boleh diambil. Slogan mereka ini sama persis dengan slogan kaum Khawarij yang pertama. Berbagai kelompok yang ada sekarang ini pun juga demikian. Dan para hadirin yang saya muliakan, ketahuilah bahwasanya munculnya gerakan bersenjata melawan pemerintah-pemerintah muslimin, menentang negara-negara muslimin, tidaklah sekonyong-konyong tiba atau sekonyong-konyong muncul kekuatan bersenjata. Tiba-tiba muncul sebuah pemberontakan dengan kekuatan. Tidak demikian. Tetapi semua itu melalui proses yang mendahuluinya. Kenapa sampai muncul gerakan atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok jihad di negeri kita di Indonesia misalkan? Walaupun mereka juga berselisih antar sesama mereka. Tidak lain disebabkan selalu ditanamkannya kepada umat ini kebencian kepada pemerintahnya. Tuduhan kepada waliul amr selalu dilakukan, upaya provokasi kepada umat ini untuk mengkritisi pemerintahnya, menyebutkan kekurangan-kekurangan pemerintahnya dalam berbagai bidang. Dari waktu ke waktu, ketika rakyat diprovokasi melalui berbagai media, melalui surat kabar, melalui majalah, melalui buletin, melalui mimbar-mimbar Jumat, disebutkan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah yang korup, pemerintah ini pemerintah yang mementingkan dirinya dan kelompoknya, pemerintah ini pemerintah yang tidak adil. Terus ditanamkan dengan berbagai bahasa, dengan berbagai retorika, dengan berbagai media. Di saat itu terciptalah sebuah masyarakat sebagai masyarakat yang selalu tidak puas terhadap pemimpinnya, selalu menuntut kurang dan kurang. Yang nampak di depan mata mereka adalah kekurangan-kekurangan waliul amr di berbagai bidang. Coba sekarang kita perhatikan televisi dengan berbagai channel yang ada, selalu membongkar berita korupsi, ya, atau nepotisme, ataupun yang lainnya, terus ditampilkan di televisi. Masyarakat yang melihat dan menyaksikannya benci kepada pemerintah, tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Belum lagi surat kabar yang membongkar persekongkolan beberapa oknum pemerintah juga punya andil untuk menciptakan sebuah masyarakat yang selalu di depan mata mereka adalah aib dan kekurangan pemerintahnya. Lupa tentang aib dirinya, lupa tentang kekurangan dirinya. Belum lagi melalui media-media yang mengatasnamakan Islam. Kalau tadi media-media umum, juga di sana media-media yang mengatasnamakan Islam, atas nama ceramah-ceramah Islam, majalah-majalah Islami, buletin-buletin Islami, juga punya andil menciptakan masyarakat yang selalu tidak puas, menuntut dan menuntut, kurang dan kurang. Kondisi ini bersama waktu akan memunculkan bibit-bibit teroris. Mereka-mereka yang sudah benci dan putus asa menghadapi kerusakan-kerusakan yang selalu mereka dengar melalui media-media tadi akan memilih jalan pintas. yaitu dengan bergabung dengan kelompok-kelompok teroris yang mengatasnamakan gerakannya dengan gerakan jihad, mengatasnamakan gerakannya dengan gerakan pembela syariat Islam. Para hadirin yang saya muliakan, kalau kita mau menengok kepada bimbingan Islam, kepada bimbingan Rasul di dalam menyikapi kekurangan-kekurangan pemerintahnya, ya kita menyadari pemerintah kita ini dan pemerintah-pemerintah muslimin secara umum banyak kekurangan di sana. Banyak kekurangan. Namun bukan berarti dengan itu kita serta-merta secara otomatis memvonis mereka sebagai orang-orang kafir. Dan dengan itu pula kita menganggap darah mereka adalah darah yang halal untuk ditumpahkan. Tidak. Begitu pula, di saat kita mendapati kekurangan-kekurangan pemerintah-pemerintah kita, hendaknya kita mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Bagaimana Rasulullah membimbingkan kepada kita? Rasulullah telah membimbing dalam banyak hadisnya, yang hadis-hadis seperti ini jarang dibahas dalam kajian-kajian Islam, jarang disebutkan dalam media-media Islam, jarang didengar. Padahal itu adalah hadis-hadis Rasul yang membimbing umat ini. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah mengatakan, sayakunu aw satakunu fitanun, akan terjadi berbagai fitnah. Hadis ini panjang sekali tentunya. Kemudian Rasulullah menyebutkan di tengah-tengah hadis ini, wa sayakunu fikum umara la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, akan muncul nanti di hadapan kalian di masa nanti sepeninggal Rasul para pemimpin-pemimpin, para penguasa. Perhatikan baik-baik, Rasulullah memberitakan sebuah berita, akan muncul nanti para pemimpin, para penguasa, la yahtaduna bihaji, mereka tidak menerapkan atau tidak beramal dengan bimbinganku, wa la yastannuna bisunnati, dan tidak mengikuti sistem sunnahku. Apa itu petunjuk Nabi? Apa itu sunnah dan sistem Rasul? Tidak lain adalah syariat Islam. Dalam hadis tersebut dengan tegas Rasulullah memberitakan bahwa akan muncul pemerintah, pemimpin-pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam, tidak mau mengikuti bimbingan Rasul, berarti mengikuti bimbingan selain Rasul dan selain syariat Islam. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin, dan akan muncul di tengah-tengah mereka para kaki tangan pembisik-pembisik yang kalbu mereka adalah kalbu syaitan yang berada dalam tubuh manusia. Kalbunya syaitan berada dalam tubuh manusia. Kalau seandainya kalbu dia atau hati dia adalah hati syaitan, mungkinkah dia akan mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada penerapan syariat Islam? Jawabannya tidak mungkin. Syaitan itu ya'murukum bisu'i wal fahsya. Syaitan itu akan selalu mengajak dan memerintahkan kalian kepada perbuatan jelek dan kekejian. Subhanallah, pemerintah yang tidak mau menerapkan syariat Islam, tidak mau mengikuti sunnah Nabi dalam kepemimpinannya, dalam memimpin negaranya, sekaligus di tengah-tengah mereka muncul para kaki tangan, pembisik-pembisik yang kolbu mereka, hati mereka adalah hati syaitan, berada dalam tubuh manusia. Betul-betul pemerintahan yang sangat jelek, pemerintahan yang sangat-sangat jauh dari bimbingan Islam. Maka Hudzaifah yang mendengarkan hadis ini secara langsung dari Rasul bertanya kepada Nabi, apa yang kau nasihatkan kepadaku wahai Rasul? Apa yang aku akan lakukan wahai Nabi jika aku menemui kondisi seperti itu? Hudzaifah tidak berdiam diri, kemudian merenung sendiri, kemudian mencari jawaban melalui logikanya. Tidak. Beliau bertanya kepada Rasul, bagaimana bimbinganmu? Apa yang akan aku lakukan kalau aku mendapati pemerintah seperti yang kau gambarkan itu? Maka Rasulullah menjawab, tetaplah engkau taat kepada pemerintahmu, walaupun pemerintahmu itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Walaupun pemerintah kamu itu mencambuk punggungmu, yakni zalim, pemerintah yang jahat, mendzalimi harta rakyatnya, mendzalimi hak asasi rakyatnya, main cambuk, main pukul, main penjara, dan merampas harta rakyat, maka kata Rasulullah, tetaplah engkau taat kepada penguasamu itu. Subhanallah, bimbingan Rasul. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dhakara asy-syarr. Hadis Adi bin Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kata para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami ingin bertanya kepada engkau tentang penguasa-penguasa yang jahat. Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau tentang pemerintah yang baik, yang adil, yang bertakwa. Itu sudah kami tahu hukumnya, bahwa kami harus taat, menghormatinya. Tapi kami ya Rasulullah bertanya tentang sikap kami kepada penguasa yang kejam, yang zalim, yang bengis, yang jahat, dan seterusnya dari berbagai kejelekan dan sifat-sifat aib, tidak menerapkan Islam. Apa jawaban Nabi? Bagaimana bimbingan Rasul? Apakah Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa itu adalah pemerintah yang jahat dan kafir, yang kalian harus menentangnya, yang kalian harus memberontaknya, dan kalian harus membongkar kejelekan mereka. Apakah demikian? Tidak demikian. Bimbingan Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Justru Rasulullah menjawab, ittaqullah wasma'u wa ati'u, takutlah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian tetap mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Takutlah kalian kepada Allah, maksudnya jangan sampai kalian melakukan kemungkaran terkait pemerintah kalian. Sebuah nasihat yang menyejukkan hati. Para hadirin yang saya muliakan, begitulah bimbingan Nabi. Kekurangan pemerintah dinasehati bukan untuk ditebarkan, disebarkan di tengah umat. Kejelekan penguasa adalah untuk dibenahi dengan cara yang benar dan hikmah, bukan untuk dijadikan sebagai alat provokasi. Masyarakat yang heterogen ini, heterogen akidahnya, heterogen akhlaknya, heterogen latar belakang mereka, sangat membutuhkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Bukan mereka itu tiap hari diperdengarkan kepada mereka kekurangan-kekurangan penguasanya. Pemerintah atau masyarakat yang seperti ini, yang heterogen tadi, heterogen akhlaknya, heterogen akidahnya, dan latar belakangnya, sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati mereka untuk mereka menjadi masyarakat yang selalu bersyukur kepada Allah terkait ekonomi mereka. Sekarang ini kita ini banyak mengeluh, kita ini kurang bersyukur. Kalau dibandingkan kehidupan kita dengan kehidupan generasi terbaik umat ini, kalau kita bandingkan kehidupan masyarakat Indonesia dengan kehidupan para sahabat Nabi, kita adalah dalam kehidupan yang sangat mapan. Alhamdulillah. Berapa banyak sahabat Nabi, orang-orang soleh, bukan orang-orang yang gak sholat, bukan orang-orang yang main judi, bukan orang-orang yang berbuat kejahatan, tidak. Orang-orang soleh yang sampai pada puncak kesolehan, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Bersama itu, tidak jarang sahabat Nabi dalam sehari dia tidak mendapatkan gandum untuk mereka makan, tidak punya kurma untuk mereka santap. Berapa banyak sahabat Nabi yang dalam kehidupannya hanya punya satu pakaian, sampai-sampai sebagian mereka itu tidak bisa pergi ke masjid karena pakaian yang satu sudah sedang dicuci. Kalau kita alhamdulillah, orang yang paling miskin di antara kita masih punya dua atau tiga pakaian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita masih bisa makan. Perhatikan sahabat Nabi bersama Rasul, di tengah-tengah mereka ada Nabi. Dalam 7 peperangan mereka tidak punya makanan. Yang mereka makan adalah dedaunan, yang mereka makan adalah biji-biji kurma yang sudah dikeringkan dan ditumbuk halus, yang mereka makan adalah belalang. Pernahkah kita makan belalang karena kelaparan? Alhamdulillah. Padahal mereka orang-orang soleh, padahal sahabat Nabi orang-orang yang sampai pada puncak tertinggi ketakwaan. Bersama itu banyak orang-orang miskin di tengah mereka. Tidak cukup waktu menceritakan bagaimana kemiskinan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Sungguh kehidupan kita ini sangat cukup. Tetapi yang kurang dari kita adalah syukur. Kita kurang bersyukur kepada Allah. Kita kurang berterima kasih kepada Allah. Kita selalu menuntut dan menuntut. Pembahasan ini penting karena permasalahan inilah yang menjadi bibit munculnya para teroris. Ketika pemerintah dibicarakan di sana sini, di berbagai media, di mimbar-mimbar, di kantor-kantor, di majelis-majelis, di warung-warung, suasana menjadi panas. Dan dengan itu, kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi masyarakat yang selalu menuntut, selalu tidak puas, selalu protes, demo di sana sini, akan mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, akan mudah dimanfaatkan oleh kaum kufar untuk mengadu domba antara kita dengan pemerintah kita. dan bahkan mengadu domba antar elemen masyarakat yang kondisinya seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi problem terorisme dan terus bermunculannya atau dilakukannya regenerasi teroris adalah mendidik masyarakat untuk selalu kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi segala permasalahan, mengikuti jejak para sahabat di dalam menghadapi berbagai problem, dan yang tidak boleh dianggap remeh kepada para dai yang masih punya kebiasaan menyebutkan kekurangan pemerintah di mimbar-mimbar. Tolong, janganlah masyarakat dididik dengan didikan seperti itu. Sebagian mereka membuat sebuah syubhat untuk merekomendasi melegalisasi atau melegalkan kebiasaan mencela pemerintah melalui mimbar-mimbar, yaitu berdalih dengan sebuah hadis yang hadis itu adalah hadis yang sahih, maknanya sahih sanadnya, tetapi diterapkan secara batil. Hadis tersebut adalah afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling mulia adalah mengucapkan kalimat kebenaran, menyampaikan kritikan di sisi pemerintah yang jahat. Itu adalah jihad yang paling mulia. Menyampaikan teguran kepada pemerintah yang jahat. Ketahuilah bahwa hadis ini hadis yang sahih, yang benar. Namun kalian salah dalam menerapkannya. Rasulullah mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling mulia adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat. Sekali lagi, di hadapan atau di sisi penguasa yang jahat. Bukan di mimbar-mimbar, bukan di alun-alun, bukan di hadapan manusia, tetapi langsung Anda datangi penguasa yang jahat tadi dan ucapkan nasihat tersebut. Wahai pemerintahku, takutlah engkau kepada Allah, berbuatlah engkau dengan adil, jujurlah engkau, beribadahlah engkau kepada Allah, berhukumlah engkau dengan hukum yang Allah turunkan. Allah akan berikan kepada engkau surga, Allah akan masukkan engkau kepada jannahnya. Demikian semestinya. Kalau Anda berbicara di atas mimbar sementara penguasanya berada di Jakarta, itu Anda belum menerapkan hadis. Penguasanya tidak mendengar ucapan Anda, justru sebaliknya, ucapan Anda didengar oleh halayak ramai. Untuk menegaskan makna hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnad dari sahabat Iyadh bin Hun radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُوْ بِهِ إِنْ قُبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّمَ عَلَيْهِ." Perhatikan wahai saudaraku yang cinta Islam, yang menghormati Rasul, wahai saudaraku yang memuliakan syariat Islam, yang tidak mengedepankan logika dan emosinya di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan untuk penguasa, untuk pemerintah. Jangan ditampilkan, disampaikan secara terbuka. Jangan, kata Nabi. Hendaknya engkau sampaikan secara rahasia. Kata orang sekarang, disampaikan secara terbuka saja tidak dipedulikan. Demo demi demo sudah dilakukan. Pembakaran demi pembakaran sudah dilakukan. Pengerusakan demi pengerusakan sudah dilakukan. Bersama itu, pemerintah tidak peduli. Lalu bagaimana? Kalau seandainya nasihat disampaikan secara rahasia, tidak didengar oleh masyarakat, lebih-lebih mereka tidak akan mempedulikan nasihat tersebut. Dengarkan baik-baik, wahai saudaraku. Apa yang Anda problemkan ini, apa yang Anda anggap sebagai problem, telah dijawab oleh Nabi. Telah dijawab oleh Nabi 1400 tahun yang lalu lebih. Beliau mengatakan, in kubila minhu fadaka. Kalau seandainya nasihat dan kritikan yang disampaikan secara rahasia tadi diterima oleh penguasa, didengarkan dan diamalkan, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Si penasehat tadi telah menunaikan kewajiban menyampaikan al-haq, menyampaikan nasihat sesuai dengan cara yang dibimbing oleh Nabi, yaitu secara rahasia, tersembunyi, tertutup. Para hadirin yang saya muliakan, itulah bimbingan Rasul. Ketika bimbingan Rasul ini tidak diindahkan lagi, tidak diamalkan lagi, lebih dikedepankan logika dan emosi, meneladani dan mencontoh cara-cara orang-orang kafir di negeri barat dan Amerika sana, demo dan demo, provokasi dan provokasi, maka yang ada adalah kehancuran. Tidak akan menjadi baik negeri ini kalau kita sebagai masyarakat tidak kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab munculnya terorisme dan terus adanya kaderisasi teroris yang mengatasnamakan jihad dan yang lainnya adalah adanya tulisan-tulisan, buku-buku, tokoh-tokoh yang mengajarkan paham pengkafiran terhadap umat Islam, sehingga terbentuklah di masyarakat atau sebagian mereka atau pada tokoh-tokohnya keyakinan bahwa masyarakat yang ada ini dan pemerintah yang ada adalah pemerintah kafir, yang tadi sudah dibahas. Barakallahu fikum. Maka dari itu, selamatkan diri kita dan anak-anak kita dari berbagai media yang mengajarkan paham terorisme ini tadi, yang mengajarkan cara-cara yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar secara internasional menanamkan paham pengkafiran adalah seorang tokoh dari negeri Mesir yang dikenal oleh sebagian pihak sebagai pahlawan, yaitu Sayyid Qutb. Dalam berbagai karyanya, kitab Ma'alim Fit Tariq, kitab Al-Adala Al-Istima'iyah Fil Islam, kitab Zilalil Quran atau Fi Zilalil Quran, dan yang lainnya, punya pengaruh yang sangat besar secara internasional menanamkan paham pengkafiran. Tidaklah muncul Usama bin Laden, Abu Bakar Al-Baghdadi atau Ayman Al-Zawahiri dan yang semisalnya kecuali dari buku-buku Sayyid Qutb, sebagaimana mereka akui sendiri. Dan buku-buku ini sebagiannya sudah tersebar di Indonesia. Dan pada sebagian buku-buku semisal ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga buku-buku karya Said Hawa dari negeri India atau Pakistan, tersebar di negeri ini dengan banyak di pondok-pondok pesantren dan diterjemahkan, disebarluaskan di berbagai toko buku, juga menanamkan kebencian kepada pemerintah-pemerintah muslimin sampai pada tingkatan akidah pengkafiran terhadap muslimin dan pemerintah muslimin. Begitu juga tokoh bernama Abul A'la Al-Maududi, buku-bukunya juga tersebar di negeri kita. Kepada para orang tua, kepada para pendidik, guru-guru di pondok pesantren dan sekolah-sekolah, hendaknya melindungi anak-anak mereka dan anak-anak didiknya dari berbagai karya yang membahayakan ini. Begitu juga kemudian buku-buku karya Usama bin Laden yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku-buku Abu Muhammad Al-Maqdisi yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai judul, itu sekarang menjadi konsumsi bacaan anak-anak muslimin. Tidak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu. Begitu juga berbagai situs dan web internet yang menanamkan paham-paham pengkafiran, penentangan kepada pemerintah, vonis kepada penguasa-penguasa muslimin sebagai penguasa yang kafir, yang wajib diperangi. Hati-hati dari berbagai media ini. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan, bersama dengan upaya kita untuk mengingatkan umat Islam dari bahaya terorisme dan teroris, baik itu ISIS, Al-Qaeda, JI dan yang lainnya, NII dan yang semisalnya, yang kita tentunya menginginkan umat Islam untuk terselamatkan dari pemikiran yang membahayakan ini. Namun perlu diingatkan bahwa dengan adanya isu Al-Qaeda dan ISIS, tidak sedikit pihak-pihak yang menjadikannya sebagai kesempatan, sebagai kendaraan tunggangan untuk memojokkan Islam, memojokkan sunnah Nabi, kaum kafir dengan segala medianya memanfaatkan isu terorisme ini untuk memerangi muslimin. Yang kedua, untuk menggambarkan bahwa Islam adalah agama teror. Di sisi lain ada kaum liberal, orang-orang liberalis, mereka menggambarkan bahwa jihad itu adalah amalan yang jelek. Mereka mentakwil-takwil, menyelewengkan makna jihad fisabilillah. Mereka menggambarkan bahwa penerapan Islam, penerapan syariat Islam adalah bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan teknologi, sebagai sebab kemunduran Islam dan kaum muslimin. Bahwa penerapan syariat Islam adalah sebagai bentuk radikalisme. Ini adalah sebuah kejahatan lain. Terorisme dan teroris itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi menggambarkan penerapan Islam dan syariat Islam sebagai bentuk radikalisme adalah kejahatan yang lainnya, yang tidak kalah berbahayanya dengan kejahatan terorisme. Di sisi lain, sebagian pihak memanfaatkan isu teroris untuk memojokkan saudara-saudaranya dengan sembrono tanpa sikap yang ilmiah, mengatakan dan menuduh ciri-ciri teroris adalah orang-orang yang berjenggot. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa jenggot bagi kaum pria adalah perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Mereka semua menjalankan perintah nabinya, berjenggot dan membiarkan jenggotnya ini tumbuh. Jangan kemudian kalian, wahai saudara-saudaraku, menyerang sunnah Nabi, menyerang bimbingan Rasul, dan menciptakan image yang negatif tentang sunnah Nabi. Sebagian juga mengatakan ciri-ciri teroris adalah orang-orang yang berpakaian bersarung atau bercelana cingkrang di atas mata kaki. Sungguh ini sebuah kezaliman yang tidak dibenarkan. Berbagai media melakukan hal ini. Kepada saudara-saudaraku wartawan, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kalian punya andil memojokkan Islam, agama kalian juga. Saudara-saudaraku wartawan yang muslimin, saya berbicara dengan para wartawan yang muslim yang masih cinta Islam. Janganlah saudara memakan sesuap nasi di atas penderitaan umat Islam. Janganlah saudara bersenang-senang dengan mengorbankan sunnah Nabi dan memojokkan orang-orang yang menjalankan sunnahnya. Begitu juga sebagian mereka mengatakan ciri-ciri teroris adalah para istri mereka bercadar, menutup mukanya dengan kain cadar. Ini sebuah kezaliman. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa para ulama Islam sejak dahulu kala menyebut atau sepakat bahwa seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Terjadi perbedaan dalam dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat yang wajib ditutup bagi wanita. Namun mereka menghimbau, pendapat pertama tetap menghimbau kepada kaum wanita untuk menutup wajahnya, walaupun tidak meyakini sebagai sebuah kewajiban. Pendapat kedua mengatakan, dan ini adalah ulama kita sejak dahulu kala, orang-orang saleh yang berfatwa, bukan ulama-ulama yang bisa menjual fatwanya untuk kepentingan politik, bukan ulama-ulama yang bisa menjual fatwanya untuk kepentingan ekonomi atau menjual fatwanya untuk kepentingan mazhab. Tidak. Ulama-ulama yang saleh, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan para ulama yang lainnya, mereka lah yang saya nukilkan sekarang ini fatwanya. Mereka berbeda pendapat dalam dua pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Dan dengan itu wajib atas wanita muslimah untuk menutupnya. Pendapat ini bukan baru muncul 20-30 tahun yang lalu. Wahai saudara-saudaraku muslimin yang sudah mulai jauh dari Islam dan literatur-literatur Islam, yang sudah mulai menjauh dari ilmu-ilmu Islam karena sibuk dengan dunia, kembalilah kepada ilmu Islam, kembalilah kepada literatur-literatur ulama kita, agar kalian tidak diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam atau kaum muslimin yang lemah imannya. Dan terakhir saya ingatkan, dalam upaya kita mengentaskan kaum muslimin dari radikalisme atau terorisme, janganlah radikalisme ini atau terorisme ini dihadapkan dengan liberalisasi atau sekularisasi dalam upayanya menghilangkan radikalisme, diajarkan kepada masyarakat melalui berbagai cara dan media bahwa semua agama sama, boleh bernatal bersama, boleh mengucapkan selamat natal. Tidak demikian, wahai saudaraku. Nah, bukan kemudian untuk mengatasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme, kemudian Anda mengatakan bahwa boleh-boleh bagi kita untuk mengikuti cara-cara Barat. Tidak demikian. Sekarang sudah mulai diterapkan liberalisasi dalam pendidikan-pendidikan muslimin. Sudah mulai diterapkan sekularisasi di pondok-pondok muslimin. Tokoh-tokoh liberal sudah mulai memasuki pondok-pondok pesantren. Hati-hati, wahai saudaraku. Beberapa kali telah ditunjukkan kepada kita video tokoh-tokoh agama yang menghadiri acara Natal, menghadiri acara-acara Hindu. Ini semua justru akan menumbuhkan radikalisme. Janganlah sekali lagi kesalahan diatasi dengan kesalahan, kemungkaran dihadapi dengan kemungkaran. Itu semua tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian kita berdoa tentunya kepada Allah dan memohon kepada Allah selalu dalam berbagai kesempatan agar Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, kepada umat Islam di berbagai penjuru dunia termasuk di negeri kita Indonesia ini, agar kaum muslimin menjadi muslimin yang selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menghormati Al-Quran dan Sunnah dalam akhlaknya, dalam rumah tangganya, dalam pendidikannya, dalam masyarakatnya, akidahnya. Kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada pemerintah muslimin, pemerintah kita, pemimpin kita. Semoga Allah jauhkan dari mereka makar-makar kaum kafir. Semoga Allah beri hidayah kepada pemerintah Indonesia dengan seluruh jajarannya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta syariat Islam, cinta Rasul, cinta sunnahnya, dan mau menerapkannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan ketatanegaraan. Demikian sebagai rakyat muslim, hendaknya selalu berdoa kepada Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, sekali lagi, Al-Imam Ahmad rahimahullah, begitu juga Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki kesempatan doa yang akan dikabulkan oleh Allah, satu doa kesempatan, tidak ada kesempatan lain, maka aku akan gunakan kesempatan satu-satunya ini untuk memohon kepada Allah kebaikan dan hidayah bagi pemerintah kita. Satu kesempatan. Padahal beliau punya hajat yang banyak. Beliau ingin berdoa kepada Allah untuk meminta surga, meminta kepada Allah kesehatan, meminta kepada Allah ilmu, meminta hidayah untuk dirinya dan anak-anaknya. Tetapi beliau mengatakan, akan saya gunakan kesempatan satu-satunya tadi, doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, untuk memintakan kebaikan dan hidayah bagi penguasa muslimin. Maka wahai saudaraku, jangan lupa dalam kesempatan-kesempatan kita berdoa, di malam hari, di saat kita bertahajud, ataupun di waktu-waktu yang lainnya, doakan kebaikan untuk penguasa kita. Semoga Allah lindungi pemerintah kita. Allah jadikan pemerintah yang cinta Islam dan syariat Islam. Allah jauhkan dari pemerintah kita makar-makar musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasara, serta kaum musyrikin. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, apa yang bisa saya sampaikan pada kajian kesempatan ini. Dan sekaligus saya mengajak mereka-mereka yang sudah terjatuh dalam terorisme, mereka-mereka yang telah jatuh pada akidah pengkafiran kaum muslimin, mereka-mereka yang masih senantiasa memprovokasi rakyat, memprovokasi umat Islam untuk menentang dan membenci pemerintahnya, untuk bertaubat kepada Allah sebelum ajal datang menemui anda, bertaubat kepada Allah, meminta ampun dan mengakui kesalahannya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.